بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pelajaran yang berikutnya pelajaran baru dari jilid yang kedua ini Ad-Darsu Ats-Tsani wal Isyruna pelajaran yang kedua dan 20 pelajaran yang ke-22 di pelajaran ini disebutkan di sini tentang keadaan-keadaan fi'il mudhari' halatul mudhari'i thalathu ya halatul mudhari'i keadaan-keadaan fi'il mudhari' as-salat yang tiga maksudnya tiga keadaan fi'il mudhari' yang di dalam bahasa Arab ya, kadang diungkapkan dengan susunan seperti ini jadi adat atau bilangan ini menjadi sifat atau menjadi na'at dari halat ya, ungkapannya dengan susunan na'at man'ut seperti ini halatul mubari'i as-salatu keadaan-keadaan fi'il mubari' yang tiga ya, maksudnya tiga keadaan fi'il mubari' jadi pada fi'il mubari' ini ada tiga keadaan yakni terkait dengan i'rabnya terkait dengan kedudukan atau letak fi'il mudhari' tersebut dalam kalimat. Ya. Ada tiga keadaan. Dan ini semua, alhamdulillah, sudah dipelajari sebelumnya pada beberapa pelajaran yang sebelumnya. Dan di sini dikumpulkan, dibuat kesimpulan seperti ini untuk memudahkan, mengulang ataupun memahami keadaan-keadaan fi'il mudhari' ini. Baik. Yang pertama, al-mudhari'ul marfu'u, fi'il mudhari' yang marfu', yakni fi'il mudhari' yang keadaannya itu rafa'. Jenis i'rab rafa'. Ya, sehingga dikatakan fi'il mudhari' marfu', keadaannya marfu', dirafa'kan. Dan ini keadaan yang asal. Fi'il mudhari' ini marfu'. Yakni ketika tidak ada sesuatu yang mengubahnya, tidak ada kata-kata atau harf yang mendahuluinya yang mengubah atau yang memengaruhi keadaan fi'il mudhari' tersebut, maka fi'il mudhari' ini marfu'. Kemudian yang kedua, yang di sampingnya, al-mudhari'ul mansubu, fi'il mudhari' yang mansub. Ya, yakni keadaannya nasab. Pada jenis i'rab yang nasab. Ini fi'il mudhari' mansub. Ya, tentunya fi'il mudhari' itu menjadi mansub atau keadaannya nasab, ini ada sesuatu yang mempengaruhinya. Ada kata lain yang mendahuluinya yang mempengaruhi keadaan fi'il mudhari' tersebut sehingga berubah. Yang asalnya marfu' ini berubah menjadi mansub. Kemudian yang jenis ketiga, keadaan yang ketiga, al-mudhari'ul majzumu, fi'il mudhari' yang majzum. Yakni keadaannya jazm. Jenis i'rab yang ketiga pada fi'il yaitu jazm. Fi'il mudhari' yang majzum. Ya, dan bagaimana yang mansub? Yang majzum ini juga ada sesuatu yang mengubahnya, ada sesuatu yang mempengaruhinya sehingga keadaan fi'il mudhari' itu berubah. Yang asalnya tadi marfu' nanti berubah menjadi majzum. Ya, jadi perubahan keadaan pada fi'il mudhari' ini ada yang mempengaruhi atau disebut dengan amil. Ada yang mempengaruhinya, ada yang mengubahnya. Yakni kata-kata atau sesuatu yang mendahului fi'il-fi'il tersebut. Itu yang akan mengubah keadaan fi'il mudhari'. Jadi inilah tiga keadaan fi'il mudhari', dan hanya ada tiga ini. Ini sudah semuanya, sudah lengkap semuanya. Artinya tidak ada keadaan yang keempat pada fi'il mudhari'. Jadi hanya ada tiga fi'il mudhari', tiga keadaan pada fi'il mudhari' ini. Al-mudhari' al-marfu', al-mudhari' al-mansub, dan al-mudhari' al-majzum. Dan satu tambahan faedah juga, bahwasanya fi'il yang mu'rab, yakni mu'rab itu mengalami perubahan semacam ini, dari asalnya marfu', kemudian mansub, kemudian majzum, ini hanya ada pada fi'il mudhari'. Hanya ada pada fi'il mudhari'. Dari tiga jenis fi'il, fi'il ma'wi, fi'il mudhari', dan juga fi'il amr, yang bisa mengalami perubahan keadaan seperti ini, marfu', mansub, ataupun majzum, ini hanya pada fi'il mudhari'. Adapun fi'il ma'wi dan fi'il amr, keduanya termasuk fi'il yang mabni. Fi'il ma'wi itu mabni, keadaannya tetap, tidak mengalami perubahan. Fi'il amr juga mabni, keadaannya tetap, tidak mengalami perubahan. Jadi tidak ada istilahnya, ataupun misalkan ma'wi marfu', atau ma'wi mansub, atau ma'wi majzum, tidak ada. Karena fi'il ma'wi ini fi'il mabni, fi'il yang mabni, keadaannya tetap. Dimanapun letaknya, keadaan fi'il ma'wi itu tetap. Demikian pula dengan fi'il amr, ini juga mabni. Jadi yang mu'rab, yang bisa mengalami perubahan pada huruf akhir, pada keadaan huruf akhir, itu hanya pada fi'il mudhari', dengan tiga keadaan ini. Kemudian di sini ditunjukkan masing-masing contohnya pada tiga keadaan ini, dan perhatikan, sekali lagi ini semua sudah dipelajari, jadi tinggal mengulang kembali, tinggal mengingat kembali. Kemudian perhatikan tanda-tanda pada fi'il, pada masing-masing fi'il mudhari' ini sesuai dengan keadaannya, yang terdapat tanda-tanda tersebut terdapat pada huruf akhir dari fi'il mudhari' ini. Jadi bandingkan atau perhatikan masing-masingnya, keadaannya beserta tandanya, dan juga bentuk fi'il mudhari' tersebut ataupun penggunaan fi'il mudhari' tersebut untuk siapa. Ini yang pertama, kalimat yang pertama dari atas, Hamidun yadhhabu. Yadhhabu di sini fi'il mudhari' marfu', dengan tanda dhammah. Tanda yang asli untuk rafa'. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang mempengaruhinya. Kata-kata yang sebelumnya itu tidak ada yang mempengaruhinya untuk berubah. Artinya dia keadaan yang asal dengan rafa', dengan dhammah ini. Ada hamidun, ini tidak berpengaruh secara lafaz. Jadi di sini yadhhabu fi'il mudhari' ini marfu', karena tidak ada sesuatu yang menasabkan dan juga tidak ada sesuatu yang menjazmkan. Perubahannya menjadi mansub, misalnya didahului oleh huruf lan, maka berubah menjadi lan yadhhaba. Fi'il mudhari' yadhhaba berubah menjadi mansub dengan tanda nasab fathah. Huruf akhirnya di fathah, yadhhaba. Dan ini fathah sebagai tanda asli dari nasab tersebut. Apa yang mempengaruhi? Yaitu huruf lan yang mendahului fi'il ini. Lan yadhhaba. Dan nantinya lan ini disebut sebagai huruf nasab karena dia menasabkan fi'il mudhari' tersebut. Yang berikutnya, keadaan yang ketiga menjadi lam yadhhab. Fi'il mudhari'nya berubah pada huruf akhirnya menjadi sukun, yadhhab. Yakni berubah menjadi majzum, keadaannya jazm dengan tanda sukun. Tanda jazmnya itu dengan sukun. Dan sukun ini sebagai tanda asli dari jazm. Yang mengubah dia menjadi najzum, yakni adanya huruf lam yang mendahuluinya. Jadi lam inilah yang menjazmkan fi'il mudhari' tersebut. Jadi ini tiga keadaan fi'il mudhari' yang asal dengan tanda i'rab yang asli seperti ini. Hamidun yadhhabu, lan yadhhaba, lam yadhhab. Kemudian yang berikutnya digunakan untuk jamak. At-tullabu, ya, para siswa jamak. Bentuk fi'il mudhari'nya untuk jamak menjadi yadhhabuna, ya, bersama dengan wawu dan nun, yadhhabuna. Dan ini dalam keadaan marfu' dengan tanda rafa' huruf nun yang akhir tersebut, yadhhabuna. Nun yang akhir ini tanda rafa'nya. Kemudian ketika mansub, lan yadhhabu, nun yang akhir itu menjadi hilang. Ya, asalnya yadhhabuna menjadi lan yadhhabu. Sehingga apa? Nun yang akhir itu menjadi hilang, dan hilangnya nun ini menjadi tanda nasabnya. Ya. Demikian pula pada keadaan majazum, lam yadhhabu, ini juga nun yang akhir menjadi hilang, dan hilangnya nun tersebut itu menjadi tanda jazmnya. Ya. Jadi pada keadaan mansub ditandai dengan menghilangkan nun, pada keadaan majzum ini juga ditandai dengan hilangnya nun tersebut. Ya. Jadi yang namanya tanda itu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Itu ya. Jadi ketika rafa ingin ada nun, ketika nasab dengan hilang atau tidak ada nun tersebut. Demikian pula ketika jazm. Kemudian untuk yang mu'annas, aminatu tadhhabu. Ya, aminah pergi. Bentuk fi'il mudhari'nya tadhhabu. Keadaan huruf akhirnya sebagaimana pada yang mudzakkar tadi dengan dhammah, dengan harakat dhammah tadhhabu. Maka ketika nasab dan juga nanti ketika jazm sesuai dengan tanda yang asli tadi. Yakni mansubnya dengan fathah menjadi lam tadhhaba, dan majzumnya menjadi sukun. Huruf akhirnya menjadi lam tadhhaba. Ini. Jadi kalau pada marfu' itu ditandai dengan tanda dhammah, tanda yang asli, maka pada yang mansub juga dengan tanda yang asli, pada yaitu dengan fathah, pada yang majzum ini juga dengan tanda yang asli yaitu dengan sukun. Kemudian kalau pada yang marfu' itu tandanya dengan huruf nun, ya, fi'il mudhari ini tandanya dengan huruf nun pada keadaan marfu', maka pada keadaan mansub tanda nasabnya itu dengan menghilangkan nun. Demikian pula pada keadaan majzum tanda jazmnya juga dengan menghilangkan nun. Ini. Nah, kemudian untuk yang jamak mu'annas, perhatikan contohnya at-thalibatu yadhhabna. Ya, para siswi itu pergi. Nah, di sini fi'il mudhari'nya yadhhabna dari asalnya yadhhabu bersambung dengan dhamir nun untuk jamak mu'annas. Jadi nun di sini dhamir. Ya, sebagaimana wawu pada yadhhabuna, wawu itu juga dhamir. Dan kalau itu dhamir, yakni dia sebagai fa'il dari fi'il tersebut, dia akan selalu ada untuk menunjukkan makna tersebut. Artinya ini digunakan untuk jamak mu'annas, nun tersebut. Sebagaimana tadi wawu pada yadhhabuna, wawu itu digunakan untuk menunjukkan jamak mudzakkar. Sehingga wawu tetap ada dalam keadaan marfu', mansub ataupun majzum, wawu tetap ada. Karena menunjukkan untuk jamak mudzakkar. Tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti berubah maknanya. Ya, tidak lagi untuk jamak mudzakkar. Ya, demikian pula pada nun untuk yang jamak mu'annas, yadhhabna, nun yang akhir ini untuk menunjukkan jamak mu'annas. Ini dhamir sebagai fa'il, ya, untuk menunjukkan jamak mu'annas. Sehingga apa? Dia harus tetap ada, tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti mengubah makna. Ya, tidak lagi digunakan untuk jamak mu'annas. Jadi nun harus tetap ada. Sehingga apa? Ketika dalam keadaan mansub dan majzum, perhatikan menjadi lan yadhhabna. Mansub ada lan tetap yadhhabna. Yang majzum lan yadhhabna juga tetap yadhhabna. Walaupun ada lan, ataupun ada lam, fi'il ini keadaannya tetap tidak berubah, nun tetap ada, karena nun itu dhamir, nun itu sebagai fa'il yang menunjukkan untuk jamak mu'annas, sehingga tetap ada. Sehingga apa? Yang enam, sehingga di sini ketika ada lan atau lam, tidak ada perubahan yang terjadi. Nun tetap ada, tidak dihilangkan. Harakatnya juga tetap fathah, tidak berubah. Sehingga tidak ada perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas atau nun untuk jamak mu'annas. Sehingga dikatakan fi'il ini mabni, tetap keadaannya. Jadi fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas atau nun untuk jamak mu'annas ini mabni, tidak mu'rab, tidak mengalami perubahan pada huruf akhir. Ya, at-thalibatu yadhhabna lam yadhhabna lam yadhhabna, seperti ini. Ini mabni tetap. Nah, dari ini empat kalimat ini di apa termasuk ataupun penggunaannya untuk yang ghaibah, untuk orang ketiga, kedudukan orang ketiga atau ghaibah. Hamid, At-Tulab, kemudian Aminah atau At-Talibah, ini kan orang lain yang dibicarakan. Atau kalau diganti dengan bomir, misalnya diganti dengan bomir ya, menjadi seperti ini. Huwa yadhabu, hum yadhabuna, hiya tadhabu, hunna yadhabna. Jadi ini digunakan untuk ghaibah atau orang ketiga. Kemudian pada kelompok yang berikutnya, ini digunakan untuk mukhatab atau untuk khitab, untuk orang kedua, yakni yang diajak bicara. Nah, perbedaan antara fi'il mudhari' untuk yang ghaibah dengan fi'il mudhari' untuk khitab ini pada huruf mudhara'ah. Ya, secara umum yang ghaibah tadi dengan ya, ya, kecuali yang ta'nits. Adapun yang khitab ini huruf mudhara' dengan ta semuanya. Ini perbedaannya. Adapun tentang keadaan huruf akhir, okay, ini beberapa ada kesamaan dengan atau antara kedua penggunaan ini. Sehingga nanti terkait dengan i'rabnya ataupun perubahannya ini sama dengan yang sebelumnya tadi. Artinya kalau dalam keadaan marfu' itu tandanya dengan dhammah, maka pada keadaan nasab itu nanti tandanya dengan fathah, dan pada keadaan jazm tandanya dengan sukun. Demikian pula kalau pada keadaan marfu' itu dengan tanda huruf nun, adanya huruf nun di akhir, maka pada keadaan nasab nanti tandanya itu dengan menghilangkan huruf nun, dan pada keadaan jazm itu juga tandanya dengan menghilangkan huruf nun. Dan ketika fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir nun untuk jamak mu'annas, maka keadaannya tetap tidak berubah. Ini berlaku pula pada fi'il mudhari' untuk mukhatab ini. Perhatikan, anta tadhhabu, engkau, seorang laki-laki ya, engkau pergi, tadhhabu, fi'il mudhari' marfu'. Kemudian mansubnya lan tadhhaba dengan tanda fathah pada huruf akhir. Kemudian majzumnya lam tadhhab dengan tanda sukun pada huruf akhir. Ini sebagaimana tadi, yadhhabu lam yadhhaba lam yadhhab. Jadi kesamaan pada tandanya. Karena keadaan akhirnya serupa ya. Jadi tidak ada huruf lain, tidak bersambung dengan huruf lain. Yadhhabu ataupun tadhhabu ini. Kemudian yang berikutnya, fi'il mudhari' yang tanda rafa'nya dengan nun untuk jamak mudzakkar, antum tadhhabuna. Ya, antum untuk jamak mudzakkar, fi'il mudhari' yang menjadi tadhhabuna bersambung dengan wawu kemudian nun. Nah, nun ini tanda rafa'. Ya, tanda rafa'nya dengan adanya nun. Ya, ketika nasab, nun tersebut dihilangkan menjadi lan tadhhabu. Demikian pula ketika jazm itu juga menghilangkan nun menjadi lam tadhhabu. Fi'il yang berikutnya anti tadhhabina. Ya, rafa'nya dengan adanya nun. Ya, tadhhabina, nun yang akhir ini sebagai tanda rafa', kemudian nasabnya menghilangkan nun, majzum juga menghilangkan nun. lam tadhhabi atau lam tadhhabi. Jadi nun yang akhir dihilangkan pada keadaan mansub dan pada keadaan majzum. Ini. Karena kesamaan tadi, fi'il ini diakhiri dengan nun yang menjadi tanda rafa. Sehingga pada keadaan nasab dan jazm nun tersebut hilang. Kemudian yang berikutnya, fi'il ini bersama dengan nun untuk jamak mu'annas, maka keadaannya tetap antunna tadhhabna lan tadhhabna lam tadhhabna. Nun di sini dhamir untuk jamak mu'annas, maka tetap keadaannya tidak berubah, walaupun ada lan, walaupun ada lam, ya, artinya dalam keadaan mansub, dalam keadaan majzum, dia tetap tidak berubah. Yakni fi'il mudhara' yang bersambung dengan nun inat, nun untuk jamak mu'annas. Kemudian yang berikutnya, ini untuk takallum atau mutakallim, orang pertama yang berbicara. Ya, perhatikan bentuknya. Ana azhabu lan azhaba lam azhaba. Untuk mutakallim yang ma'a ghairihi atau jamaknya, nahnu nadhhabu lan nadhhaba lam nadhhaba. Jadi fi'il mudhara' untuk mutakallim semua keadaan akhirnya sama, yakni tidak bersambung dengan huruf apapun, sehingga tanda i'rabnya adalah tanda yang asli. Untuk rafa tandanya dengan dhammah, adhhabu nadhhabu. Untuk nasab tandanya dengan fathah, lan adhhaba lan nadhhaba. Untuk jazm tandanya dengan sukun, lam adhhaba atau lam nadhhaba. Ini. Jadi inilah tiga keadaan fi'il mudhari' beserta tanda-tandanya. Dan sebagaimana disebutkan di sini ataupun disebutkan sebelumnya kemarin pada darah sebelumnya atau pada samarin sebelumnya, itu terbagi menjadi tiga kelompok terkait dengan tanda ataupun keadaannya. Dengan tanda asli, ya, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, kemudian jazm dengan sukun, atau dengan tanda far'i, yaitu rafa' dengan adanya nun, nasab dengan menghilangkan nun, kemudian jazm dengan menghilangkan nun. Kemudian yang ketiga adalah mabni. Fi'il mudhari' itu mabni tetap keadaannya, yakni ketika bersambung dengan nun inaf. Ini. Adapun yang musanna untuk tasniyah, untuk yang jumlah dua, itu masuk pada fi'il mudhari' yang tandanya dengan nun, tanda rafa'nya dengan adanya nun, sehingga nanti tanda nasab dengan menghilangkan nun, tanda jazm juga dengan menghilangkan nun. Misalnya yadhabani untuk rafa', untuk marfa', maka nanti mansubnya lam yadhhaba. Untuk majzum juga lam yadhhaba. Ini untuk yang tasniyah, untuk yang jumlah dua. Antuma tadhhabani menjadi lan tadhhaba dengan alif di akhir, ya, dan lam tadhhaba sebagai tambahan untuk tasniyah, seperti itu. Baik. Ini dulu untuk syarat ini. Insyaallah nanti dilanjutkan pada isya. Wallahu a'lam. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya. Ada yang ditanyakan dari ini? Tidak ada, kita lanjutkan pelajaran yang baru. Ya, jadi pelajaran yang ke-22 tentang halatul mudhari' ats-tsalats, tiga keadaan fi'il mudhari' sudah. Kemudian sudah selesai, ya, pelajaran yang ke-22. Kemudian yang berikutnya pelajaran yang baru lagi. Ad-darsu ats-tsalitsu wal ashruna, pelajaran yang ke-3 dan 20. Pelajaran yang ke-23. Qala Ja'farun, berkata Ja'far, ainal mudarrisuna, di mana guru-guru itu, di mana para guru itu. Al mudarrisun, ya, dengan alif lam di ma'rifah, guru yang dimaksud, ya, tertentu, ya, guru-guru yang ada di sekolah ini, bukan sembarang guru, tapi guru yang ada di sekolah ini yang dimaksud. Ya, tentunya, ya. Jadi tertentu. al-mudarrisun, guru-guru. Di mana para guru di sekolah ini misalnya? La dakhulul fusula wala hum fi ghurfatil mudarrisina. Perhatikan di sini, la dakhulul fusula, mereka para guru ini tidak masuk ke kelas-kelas. Kelas-kelas yang ada. Wala hum fi ghurfatil mudarrisina, dan tidak pula mereka berada di ruang guru, ruangan para guru. Ya, la dakhalu, dakhalu ini fi'il madhi ya. Ternyata di sini dinafikan oleh la. Yang mana sebelumnya kita ketahui bahwasanya fi'il madhi itu dinafikan oleh ma. Ya, dinafikan dengan ma. Tapi di sini ternyata bisa, boleh dengan la. Tetapi ada syaratnya. La dakhulul fusula wala hum fi ghurfatil mudarrisin. Di sini la-nya berulang ya. La dakhulu wala hum. Jadi ketika la menafikan fi'il madhi, maka la tersebut berulang. La dakhulu wala hum. Dan seterusnya. Nanti akan dibahas lebih rinci insyaallah dalam tamarin. Berikutnya, qala Adnan, Adnan berkata menjawab, "Azunnu annahum fi ijtima'in." Saya ya menyangka atau saya meyakini. Jadi dhanna memang secara asal bermakna apa? Menyangka atau menduga atau mengira. Makna ya, dari dhanna, dhanna ya dhunnu, dhann ya persangkaan atau dugaan. Azunnu annahum fi ijtima'in, saya menyangka, saya menduga bahasanya mereka para guru tersebut fi ijtima'in, ada dalam suatu pertemuan ya. Tetapi terkadang dhanna ini bisa bermakna yakin, meyakini ya. Tentunya itu akan ditunjukkan pada siyaqul kalam, pada konteks kalimatnya, pada qarinah-qarinah yang ada. Ya, misalkan dalam kalimat tersebut menunjukkan suatu keyakinan, maka di situ dhanna bermakna yakin, saya meyakini atau saya yakin bahwa mereka sedang atau mereka berada pada satu pertemuan. Kalau memang ada hal yang menunjukkan makna itu menunjukkan keyakinan, tapi kalau tidak ada, ya kembali ke asalnya, dhanna bermakna menduga atau mengira atau menyangka. Ara'aital mudarrisina al-jududa, apakah engkau melihat guru-guru yang baru itu? Ya. Qala Ja'farun, aja'a mudarrisuna jududun, apakah datang guru-guru yang baru? Ya. Perhatikan Adnan tadi mengatakan ara'aital mudarrisina al-jududa dengan ma'rifah al-mudarrisin. Berarti Adnan sudah mengetahui guru yang baru. Sehingga dia mengatakan al-mudarrisin, guru-guru yang baru itu. Artinya Adnan ini sudah mengetahui guru yang baru, sudah mengenal, sudah tahu. Sehingga dia menyebut dengan bentuk ma'rifah, merujuk pada guru yang tertentu tadi, guru baru yang tertentu. Yang dimaksud guru baru ini ada lima ya nanti. Ini gurunya yang baru ini, beberapa orang ini tertentu. Ini Adnan sudah mengetahui, sehingga dia mengungkapkan dengan bentuk ma'rifah. Al-mudarrisin al-judud. Adapun Ja'far, dia belum tahu, sehingga dia di sini dia bertanya, aja'a mudarrisuna jududun, apakah datang guru-guru baru? Karena dia belum tahu, maka dia mengungkapkannya dengan bentuk nakirah. Mudarisi, mudarisun ya, tanpa alif lam, ini nakirah. Jadi masih makna secara umum, karena Ja'far belum mengetahui ya, belum mengenali, sehingga dia menyebutnya dengan keumuman aja'a mudarisun al-jududun. Di sini untuk membedakan ma'rifah dengan nakirah ya, seperti ini. Qala Adnanu, Adnan berkata menjawab, na'am, ya. Ja'a khamsatu mudarisina jududin, telah datang lima guru yang baru. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalilin. Saya melihat ahadahum, salah satu dari mereka, salah satu dari guru-guru yang baru tersebut, fil maktabati, di perpustakaan, ya, qabla qalilin, ya, baru saja. Ismuhu Al-Husayn ibn Al-Hasani. Ismuhu Al-Husayn ibn Al-Hasani. Namanya, salah satu guru baru tadi yang dilihat Adnan adalah Al-Husayn ibn Al-Hasan. Al-Husayn putra dari Al-Hasan, anak laki-laki dari Al-Hasan. Baik. Ini ya. Berikutnya, yadkhulu ahadul mudarisina al-jududi. Yadkhulu ahadul mudarisina al-jududi. Masuk salah satu dari guru-guru yang baru tersebut. Ada lima guru yang baru, salah satunya. Ya, ini masuk ke kelas ini, kelasnya Adnan dan Ja'far ini. Qala al-mudarisu. Guru ini, guru yang baru ini, berkata, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian at-tullab menjawab, qala at-tullabu, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustadzu. Ya, ini ungkapan ya. Ahlan wa sahlan, kalimat ini ya, ahlan wa sahlan wa marhaban ya. Maknanya selamat datang. Wahai Pak Guru. Dilanjutkan. Qala al-mudarrisu Ashkurukum. Ashkurukum ya ikhwanu. Ya. Kam taliban fi faslikum ada. Ya. Pak Guru berkata, saya berterima kasih kepada kalian wahai ikhwan ini. Wahai saudara-saudara. Berapa pelajar yang ada di kelas kalian ini? Ya. Ashkurukum ya ikhwanu, saya berterima kasih pada kalian wahai saudara-saudara. Kam taliban fi faslikum hadza, berapa pelajar, berapa jumlah pelajar yang ada di kelas kalian ini? Ganti. Qala Umar fihi salatuna taliban. Ya. Ada 30 murid di kelas ini. Ya. Fihi salatuna waliban. Di kelas ini ada 30 murid, 30 pelajar atau siswa. Berikutnya. Walal mudarrisu walakinnani ara khamsatan wa ishrina taliban faqat fa aynal akharuna. Ya. Berkata Pak Guru berkata, tetapi saya tidak melihat. Ara melihat. Tetapi saya melihat 50 khamsatan wa ishrina. 5 khamsatan khamsah 5 5 ishrin 20 25 ya. Siswa fakat saja atau hanya. Hanya. Kalau hanya kan di depan ya, saya hanya melihat. Kalau diletakkan di akhir saja, saya melihat 25 siswa saja. Fa'ainal akharuna? Di mana yang lainnya? Iya. Walakinnani ara khamsatan wa ishrina taliban faqat. Tetapi saya hanya melihat 25 siswa. Atau tetapi saya melihat 25 siswa saja. Atau dua-duanya. Saya hanya melihat 25 siswa saja. Ini jadi faqat itu ya. Seperti itu. Fa'ainal akharuna, maka di mana yang lainnya? Di mana siswa-siswa yang lainnya? Al-akharun, ini bentuk jamak. Jadi secara makna siswa-siswa yang lain. Secara makna, tapi kalau lafadznya ya al-akharun apa? Yang lain. Tapi bentuk jamak. Orang-orang yang lain atau maksudnya tadi siswa-siswa yang lain. Ini jamak. Berikutnya. Qala Umaru hum ho ibunal yauma. Umar berkata mereka tidak hadir hari ini. Ya, hum ghaibunal yauma. Mereka tidak hadir pada hari ini. Berikutnya. Qala mudarisu ayya kitabin taqra'una. Hadir Ustaz berkata kitab mana yang kalian baca? Ya. Ayya kitabin. Ya, ayya kitabin. Ayya ini isim istifham ya. Diikuti mudhaf ilaih kitabin. Ayya kitabin taqra'una. Kitab mana atau kitab apa? Ya, boleh. Kitab mana atau kitab apa yang kalian baca? Jadi ayya itu kalau diterjemahkan atau diartikan dalam bahasa Indonesia bisa menyesuaikan ya. Yang jelas dia digunakan untuk istifham. Sesuai dengan mudhaf ilahnya atau sesuai dengan siyaqul kalamnya. Ayya kitabin taqra'una, kitab mana yang kalian baca atau kitab apa yang kalian baca? Ini. Berikutnya. Qala ajna nu. Adna nu, adna. Naqra'u hadzal kitabi. Kitab hadzal kitab. Ismuhu kitabu an nabiyina. Ya, kitabu nabiyina. Adnan berkata kami membaca kitab ini namanya kitabu nabiyina. Ya. Naqra'u hadzal kitaba. Kami membaca kitab ini. Ismuhu kitabu nabiyina. Namanya, nama kitab tersebut atau judulnya adalah Qisasun Nabiyyin. Ya, qisas ini bentuk jamak dari qissatun, qissah ya, dengan tak marbutah ya, qissatun. Jamaknya qisasun, jadi kisah-kisah para nabi. An-Nabiyyin ini juga jamak dari nabi, an-nabiyyu jamaknya di sini menjadi an-nabiyyin. Nanti ada penjelasannya insyaallah. Ini jamak. Jadi kisah jamak, an-nabiyyin juga jamak. Kisah-kisah para nabi. Ini kisahun nabiyyin. Berikutnya, qala al-mudarrisu liman huwa? Fakir berkata, milik siapa itu? Ya. Liman huwa, milik siapa itu? Yaitu kitab tersebut ya. Kisahun nabiyyin tadi. Milik siapa? Nah di sini lam ya, liman lam huruf jar ya, memang dia menunjukkan al-milk, kepemilikan, milik siapa. Tapi kalau dikaitkan dengan satu kitab ya, satu kitab, judul kitab atau satu tulisan atau artikel ya, termasuk di situ ya, tulisan, artikel dan semacamnya, lam di situ yang menunjukkan mana al-milk tadi, ini menunjukkan pengarangnya atau penyusun dari kitab tersebut, penulisnya ya. Jadi bukan yang mempunyai benda kitabnya ya, kalau yang mempunyai bukunya ya banyak orang punya buku, mempunyai kitab tersebut, tapi lam di sini menunjukkan dari penyusunnya. Jadi liman huwa, milik siapa, maksudnya karya siapa, penyusunnya siapa ya, karangan siapa atau susunan siapa atau karya siapa dia kitab tersebut. Ini maknanya demikian ya. Jadi bukan milik seperti misalkan Alkitabu li, kitab ini milikku atau yang semisalnya, bukan, tapi menunjukkan tadi penyusun atau yang menulis kitab tersebut. Ya, jadi liman huwa, karya siapa dia, susunan penyusunnya siapa dia itu, ya, seperti itu ya. Berikutnya, sehingga tahun ini jawabannya nampak di sini, tafadhal. Qala adnanum huwa fadilati syaikh fi adi Abil Hasanil Nadawiyyi. Ya. Artinya jadi apa? Dan berkata penyusunnya Syekh yang mulia Abi Hasan Nadawiyyi. Ya. Huwa li fadilati syaikhi Abil Hasani An-Nadawiyyi atau An-Nadawiyyi. Ya, An-Nadawiyyi. Nah, di sini dia, yaitu kitab tersebut li fadilati syaikh. Lam di sini tadi menunjukkan penyusunnya atau karya siapa. Li fadilati syaikh atau karya atau susunan atau karangan. Ya. Jadi dia kitab tersebut karya dari Syekh yang mulia, li fadilati syekh, syekh yang mulia, Abul Hasan An-Nadwi. Lam di sini, ya, kalau terkait dengan kitab tadi ya, ini menunjukkan karya atau susunan atau karangan dari siapa. Ini. Berikutnya. Qala al-mudarrisu kam safhatan qara'tum fihi. Ya, fihi. Kam safhatan qara'tum fihi. Pak guru berkata berapa safhah halaman? Berapa halaman engkau membaca? Kalian membacanya. Ya. Berapa halaman kalian membaca fihi, ya, pada kitab tersebut? Berapa halaman yang sudah kalian baca pada kitab tersebut, padanya. Berikutnya. Qala Ja'farun. Ja'farun. Qala Ja'farun. Tanwin ya. Qara'na salasan wa hamsina safhatan. Berkata Ja'far, kami telah membaca pada halaman sebanyak. Kami telah membaca sebanyak 53 halaman. Ya, nah di sini menunjukkan jumlah. Qara'na safhatan wa khamsina safhatan. Qara'na khalasan wa khamsina safhatan. Ini menunjukkan jumlah. Bukan urutan halaman kesekian, tapi jumlahnya. Tadi yang ditanyakan juga terkait jumlah. Kam, berapa? Jadi menunjukkan jumlah. Jadi kami membaca, kami sudah membaca 53 halaman. Salasan 3 wa khamsina dan 50. Jadi 53 halaman jumlahnya. Kami sudah membaca sejumlah 53 halaman. Ini. Berikutnya. Qala adnanu al-kitabi fihi is'una safhatan. Qara'na minha salasatan wa khamsina. Salasan. Salasan wa khamsina safhatan tasakiya sabaun wa salatuna safhatan. Ya. Yeah. Kitab ini. Kitab ini ada 90 halaman. Kami telah membaca darinya 53 halaman. Sehingga tersisa 37 halaman. Ya. Al-kitabu fihi 90 safhatan. Kitab ini ada 90 halaman. Qara'na minha salasan wa khamsina safhatan. Kami sudah membaca darinya 53 halaman. Fa baqiya sab'un wa salatuna safhatan. Sehingga tersisa 37 halaman. Berikutnya. Qala Harun. Nu. Qala Harun. Ya. ma ajmala hafi bataka ya ustadu bikam ashtar bikam ishtaroitaha. Ya, Harun berkata alangkah bagus, alangkah bagus, alangkah bagus kas engkau wahai Pak Guru, berapa harga, seharga berapa engkau membelinya? Ya, ma ajmala qala harunu ya mamnu min as-sarf, tidak tanwin ajam ya. Ma ajmala haqibataka ya ustazu, alangkah bagusnya tas Anda wahai Pak Guru, wahai Ustaz ya. Bika mishtaraitaha, seharga berapa Anda membelinya? Ya, berikutnya. Qala al-mudarrisu ishtaraituha bithamanina riyalan. Pak Guru berkata, saya membelinya dengan 80 riyal. Ya, ishtaraituha bithamanina riyalan. Saya membelinya seharga 80 riyal. Ya, Pak, ya, dengan harga. Ya, maksudnya ada harga di situ ya. Bi samanina riyalan, dengan harga 80 riyal atau seharga 80 riyal. Berikutnya. Qala Hasyimun, "Ashtaraitu mislaha bi 70 riyalan." Hasyim berkata, "Saya membeli yang seperti itu 70 riyal." Ya. Ana ishtaraitu mithlaha bi 70 riyalan. Saya membeli yang semisal dengan itu, yang seperti itu, bi 70 riyalan, seharga 70 riyal. Berikutnya. Qala Amrun, ana ishtaraitu haqibatan asghara minha bisittina riyalan. Amr berkata, saya membeli tas yang lebih kecil darinya, yang lebih kecil darinya, dengan 60 riyal. Ya, ana ishtaraitu haqibatan asghara minha bi 60 riyalan. Saya membeli sebuah tas yang lebih kecil darinya seharga atau dengan harga 60 riyal. Ini siwar ya, percakapan dalam dars ini ada beberapa faedah, nanti akan dibahas dalam tamarin. Untuk tamarin yang pertama yang terkait dengan ini, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ini, ajib anil asilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, tafadhol langsung ya. Kam mudarisan jadidan ja'a, urut satu-satu. Kam mudarisan jadidan ja'a, jawabannya ja'a. Ja'a khomsatu mudarisina jududin. Ya, ja'a khomsatu mudarisina jududin. Ya, Datang Lima orang Pak Guru baru. Ya, lima orang guru baru. Ya, baik. Berikutnya, kam taliban wajadal mudarisu fil fasli. Berapa murid ya yang Pak Guru dapati dalam kelas tersebut? Ganti. Kam taliban wajadal mudarisu fil fasli. Wajadal fihi khamsatan wa usrina taliban. Ya, wajada fihi khamsatan wa ashrina taliban. Ya, beliau mendapati ada 25 murid. Faqat. Ya. Berikutnya. Yuman Alkitabu Bisasun Nabiyin Nabiyina. Ya. Huwa li? Huwa li faldilati syaif Abil Hasani an Nadwi. Ya. Limanil kitabu Kisahun Nabiyyin, karya siapa? Kitab Kisahun Nabiyyin. Huwa li fadilati syaikhi Abil Hasan Nadwi. Ini kitab tersebut karya fadilatul syaikh Abil Hasan Nadwi. Berikutnya. Kam sokhatan fihi, ada berapa halaman di dalamnya? Ya. Fihi tis'una sokhatan. Ya. Di dalamnya ada 90 halaman. Ya. Kam sokhatan fihi tis'una sokhatan. Berikutnya. Kam sokhatan Qara'atul ladu. Berapa halaman yang telah dibaca murid-murid? Salasan wa khamsina safhatan. Atau kalau disebutkan fi'ilnya qara'u, jadi at-tullab diganti dengan bomir wawu, ya. Qara'u kam safhatan qara'atullabu qara'u salasan wa khamsina safhatan. Berikutnya. Ikam istara al-mudarrisu al-haqibata. Ya. Ikam istara al-mudarrisu al-haqibata. Al-mudarrisu Istara ha. Bisamanina rialan. Ya. Ishtaraha bisamanina rialan. Bikam ishtara al-mudarisu al-haqibata. Bikam ishtara al-mudarisu al-haqibata. Jawabannya, al-mudarisu diganti dhamir menjadi dhamirnya mustatir pada ishtara. Ya. Kemudian al-haqibata diganti dhamir dengan dhamir ha, sehingga kalimatnya ishtaraha bi samanina rialan, beliau membelinya seharga 80 rial. Ada yang ditanyakan dari ini? Nah, untuk yang berikutnya bisa diperhatikan, dipelajari, ya, dibaca dulu ya untuk pembahasan di waktu yang mendatang insyaallah. Ini tentang jam'ul mudzakkari as-salim, jam' mudzakkar salim. Di situ ditunjukkan pada tamrin kedua, ketiga dan seterusnya ya, tentang ini jam' mudzakkar salim. Tafadhol, dibaca dulu, dipelajari, pembahasan insyaallah pada waktu yang akan datang ya, kita lanjutkan. Untuk malam ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.